Bagaimana cara kita menentukan ini banyak, ini sedikit. Ini air yang banyak, ini air yang sedikit. Nah, di sini beliau menjelaskan. Wa haddul ma'il katsir ma balagha qullatayn fa akthar. Dan batasan air yang banyak, yaitu yang mencapai dua qullah atau lebih. Kalau dia telah mencapai dua qullah, berarti airnya banyak. Dua qullah atau lebih. Tapi kalau di bawah dua qullah, maka berarti airnya sedikit. Wal qalilu maduna dhalik. Dan air yang sedikit yang di bawah dua qullah. Air yang sedikit yang di bawah dua qullah. Nah, lalu gimana cara mengukur qullah itu? Berbeda-beda pula para fuqaha dalam menetapkan ukuran qullah itu berapa. Yang jelas ma'asyar ikhwah rahimakumullah, para fuqaha dalam hal menetapkan hadis pun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah hadis idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath, apakah riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Masih menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Anggap riwayat tersebut hadis, riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih, itu pun masih menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Gimana cara menentukan, cara menetapkan dua qullah itu berapa banyaknya? Berapa banyaknya? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua qullah apabila mencapai 93, ya, 075 sa'. 93,075 sa'. 1 sa' 4 mud. 1 sa' 4 mud. Nah, ya sudah dikalikan sendiri berapa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ukuran satu qullah, satu qullah itu ukurannya ya, satu hasta tambah seperempat hasta. Satu hasta tambah seperempat hasta. Itu panjangnya. Lebarnya satu hasta tambah seperempat hasta. Dalamnya satu hasta tambah seperempat hasta. Itu satu qullah. Nah, berarti dua qullah dikalikan dua. Baru dikatakan bahwa air itu banyak. Nah, ada lagi berpendapat melihat dari sisi, mereka melihat dari sisi kilogramnya. Berapa kilogram, nah, air tersebut. Padahal sebenarnya ukuran qullah itu bukan ukuran timbangan ya, tapi ukuran takaran. Untuk dikiaskan kepada timbangan tidak benar. Kenapa? Sebab ukuran air itu berbeda, apa, berat air itu berbeda-beda. Ada air yang ringan, ada air yang berat, berbeda antara satu jenis air dengan air yang lain. Sehingga ukuran qullah yang menjadi patokan itu adalah takaran. Patokan tersebut adalah takaran. Nah, kata mereka, kalau di bawah dua qullah berarti najis. Meskipun satu tetes air kencing yang terkena. Namun kalau lebih atau mencukupi dua qullah atau lebih, maka air tersebut tidak najis. Kecuali apabila berubah salah satu dari tiga sifat. Walhasil ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain, yaitu madhabul malikiyah, mereka mengatakan bahwa air tersebut sedikit atau banyak, selama tidak merubah salah satu dari tiga sifat, maka air itu tetap pada sifat yang pertama, yaitu suci dan mensucikan. Dan ini pendapat yang lebih sahih insyaallah ta'ala. Dan pendapat ini dikuatkan oleh banyak para ulama, para ahli tahqiq, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa tidak ada perbedaan. Di bawah dua qullah atau di atas dua qullah, kurang dari dua qullah atau lebih dari dua qullah, selama air tersebut jika terkena najis namun tidak memberikan perubahan pada salah satu dari tiga sifat, maka air itu tetap berstatus sebagai air yang suci dan mensucikan. Ya, meskipun satu gelas ini. Meskipun satu gelas. Ada setetes mungkin air kencing masuk ke dalamnya. Namun tidak memberikan perubahan.